Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan sebuah risalah, sebuah kutayib, buku kecil yang pada asalnya adalah muhadarah li Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tentang manhaj Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab fit ta'lif, mengenal metode atau manhaj Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam taklif, di dalam beliau menulis kitab-kitab yang bermanfaat bagi umat. Dari sisi ini kita akan semakin mengenal siapa beliau, ya, rahimahullah. Dan diberi mukaddimah pada pertemuan yang telah lalu tentang sekilas biografi Syekh Muhammad dan juga perjuangan dakwah beliau dan syubhat, musuh-musuh dakwah yang terkait dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar yang ditujukan kepada beliau dan dakwah tauhid. Kita akan mulai masuk kepada pembahasan manhajuhu fi ta'lif kitab tauhid. Diawali dengan kita ingin mengenal salah satu karya beliau yang insyaallah tidak asing, ya, di sisi antum semuanya, yaitu kitab mada, kitab tauhid alladhi huwa haqqullah alal abid. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, sebelum kita membaca keterangan beliau, kita menyaksikan para ulama seluruhnya mereka berupaya untuk bisa memberikan manfaat kepada umat. Dan mereka juga berupaya agar manfaat itu adalah manfaat yang terus mengalir. Yang demikian itu karena para ulama adalah orang yang sangat faham terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Jika seorang mati, ya, Ibnu Adam mati, seorang insan mati, in qata'a amaluh, amalannya terputus. Tidak bisa lagi ada catatan amalan kebaikan bagi dia. Illa kecuali tiga perkara. Wa hadhihi min rahmatillah. Dan ini di antara rahmat Allah. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan bagi masing-masing kita untuk ada amalan yang terus mengalir ba'dal mamat, sesudah kematian. Di saat tidak lagi kita bisa berbuat, di saat kita tidak lagi bisa beramal, sudah tidak ada lagi kesempatan. Namun Allah membuka pintu kebaikan untuk hambanya yang mau mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Terputus semua amalan kecuali tiga perkara ini. Sadaqatin jariyah, sadaqah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salih, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakan dia. Fasahabatu wat tabi'in wat tabi'u tabi'in ijtahadu fi tahqiq hadal hadis. Para sahabat terutama, kemudian para tabi'in wat tabi'u tabi'in, diikuti oleh para ulama, mereka ingin mengamalkan hadis ini agar di saat kematian terus ada amalan yang mengalir. Ya, maka mereka pun berijtihad, bersungguh-sungguh. Sehingga jangan heran kalau mereka kemudian menghabiskan waktu untuk mendapatkan walaupun hanya satu hadis. Satu bulan, dua bulan perjalanan, tidak mereka pedulikan. Bukan sesuatu yang berat bagi mereka. Naam, berat, namun jika dibandingkan dengan hasil dan keuntungan yang akan diperoleh, pengorbanan itu tidak berarti. Maka pergilah para sahabat seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, safar jauh meninggalkan kota Madinah ke Syam hanya untuk mendapatkan satu buah hadis. Dan nyatanya hadis yang beliau peroleh itu, satu buah hadis itu, terus diambil manfaatnya, dibaca, dihafalkan, ya, ditadabburi, diamalkan sampai hari ini. 1400 tahun lebih, 15 abad. Jadi tidak ada bandingannya dua bulan yang dikorbankan, ya, untuk kemudian mendapatkan pahala yang terus mengalir sampai 15 abad ini belum habis. Alladzina yaktubun, yang menulisnya, alladzina yasrahun, yang mensyarahnya, yang mengamalkannya, yang meyakini kandungan hadis tadi. Naam. Maka bersyukurlah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk berpikir apa yang bisa terus mengalir amalannya ba'dal mamat, sesudah kematian. Di antara yang dilakukan oleh para ulama adalah katabu al-mu'allafat. Mereka menulis mu'allafat, tulisan-tulisan. Dalam ilmu agama ini. Sehingga kalau kita lihat, mereka seakan-akan masih hidup di tengah kita. Naam. Seakan-akan Syekh bin Baz masih ada di tengah kita. Syekh al-Albani masih ada di tengah kita. Seakan-akan para sahabat masih hidup. Karena nama mereka disebut. Para tabi'in wa tabi'ut tabi'in, Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan para ulama ahlul hadis. Sepertinya mereka hidup di tengah-tengah kita. Karena karya mereka ada di hadapan talabatul ilm, di hadapan para penuntut ilmu. Naam. Dan di antara rahmat Allah dan kasih sayangnya, Allah Jalla wa'ala menjadikan ahlus sunnah sebagai orang-orang yang mencintai para ulama, maka mereka pun juga mencintai kitab-kitab mereka, mempelajarinya, menyebarkannya, karena juga ingin ikut mendapatkan pahala. Kenapa para ulama bersemangat mensyarah Sahih Bukhari, mensyarah Sahih Muslim? Kenapa Ibnu Hajar rahimahullah sampai mensyarah dengan demikian luas dan lebar Sahih Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bari? Nawawi rahimahullah mensyarah Sahih Muslim dan yang lainnya, karena mereka juga ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mencintai hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, mencintai agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Naam. Sehingga duduknya kita kali ini juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita akan sedikit mengenal tentang karya-karya secara khusus karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Karena buku-buku beliau bisa dikatakan sebagai kitab-kitab yang tidak asing bagi kita di Ma'ahid Ahli Sunnah wal Jamaah. Buku-buku beliau menjadi mukarrar, menjadi mukarrar kalau di Mamlakah Arabiyah sejak TK sampai perguruan tinggi. Salah satu usul Kasfus Syubhat, Qawaidul Arba', Kitabut Tauhid, ila akhirih. Diawali oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah pembahasan tentang taklif atau manhaj Asy-Syekh fi taklif Kitabut Tauhid. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid huwa ahammu wa awsa'u kutubi Syekh rahimahullah fil aqidah. Kata Syekh Abdul Muhsin, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ini judul kitabnya. Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab yang menjelaskan tentang hakikat tauhid, di mana tauhid itu adalah hak Allah atas hamba. Kitab ini kata Syekh, huwa ahammu wa awsa' kutubi Syekh fil aqidah. Kitab yang paling luas dan yang paling penting dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fil aqidah, dalam bab aqidah. Ini yang menilai seorang alim, seorang ulama. Jadi kitab yang paling luas dan paling penting dalam bab aqidah dari karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kitab ini, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid. Dan kalau kita lihat di dalamnya, ya, menjelaskan tentang tauhid al-uluhiyah, ini yang paling pentingnya. Juga menjelaskan tauhid rububiyah wal asma was sifat. Tiga jenis tauhid dibahas oleh beliau rahimahullah dalam kitab ini. Kata beliau selanjutnya, waqad ishtamala ala sittatin wa sittina baban. Kitabut Tauhid terdiri dari 66 bab. Ditambah dengan mukaddimah yang pertama, Kitabut Tauhid kalau itu dianggap bab berarti 67 bab. Naam, Syekh mengatakan waqad istamala ala sittatin wa sittina baban. Kitabut Tauhid terdiri dari 66 bab. Awwaluha, yang pertama beliau beri judul Babun Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Naam, subhanallah, diawali dengan bab ini. Karena itulah, ya, kewajiban yang pertama dan utama atas seluruh manusia. Kitabut Tauhid atau Babu Fadlut Tauhid, bab keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa-dosa. Tauhid itu yukaffiru minadz dzunub. Ini bab yang pertama. Wa akhiruha, dan bab yang terakhir berarti bab yang ke-66, babun ma jaa fi qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Al-ayah. Dan bab yang terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka belum mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Dan sesungguhnya bumi itu semuanya di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, dari dua judul bab ini, bab yang pertama dan bab yang terakhir, menunjukkan bahwasanya kitab tauhid yang ditulis oleh beliau adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid, hak Allah atas hambanya. Kitab yang menjelaskan tentang bagaimana seorang mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Seorang kalau belum mentauhidkan Allah, belum mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Dan sungguh mereka belum mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah saja, orang yang telah mengagungkan Allah. Semakin sempurna tauhid seseorang, semakin sempurna di dalam dia mengagungkan Allah. Dan orang yang paling mengagungkan Allah adalah para nabi, para rasul. Kenapa? Karena mereka orang yang paling sempurna di dalam mentauhidkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang telah memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sesungguhnya. Adapun musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak memiliki ihtimam perhatian dengan tauhid, maka mereka belum mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Kemudian berkata Syekh Abdul Muhsin, wa qabla al-babil awwal tarjama bi kitabit tauhid. Taib, tadi 66 bab tidak dihitung dengan muqaddimah. Adapun muqaddimahnya ya diberi judul Kitabut Tauhid, demikian. Kitabut Tauhid. Artinya kalau antum membuka Kitabut Tauhid, yang pertama kali judul antum dapatkan adalah Kitabut Tauhid. Maksudnya kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid, hakikat tauhid. Wa awrada fihi khamsa ayat wa hadisan wa atharan. Beliau sebutkan di awal kitab 5 buah ayat, 1 buah hadis dan 1 buah asar. Naam. Saya teringat ketika beberapa majlis kita duduk bersama dengan Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah, setiap beliau membaca bab atau bab dalam kitab tauhid, beliau selalu menjelaskan berapa ayat yang disebutkan di situ, berapa hadis yang disebutkan di situ, berapa asar yang disebutkan di situ. Nah, dan kita melihat tariqah para ulama ya demikian. Wallahu a'lam, sepertinya di antara maksudnya adalah mengingatkan bahwasanya kitab ini tidak lain kecuali isinya adalah apa? Ayat, hadis dan apa? Asar. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain ya juga mendorong dan memotivasi para tulab, para penuntut ilmu untuk bersiap-siap. Oh, dalam bab ini saya akan mendengarkan 5 buah ayat. Dalam bab ini saya akan mendengarkan 1 hadis. Dalam bab ini saya akan mendengarkan sekian asar. Sehingga sudah bersiap-siap. Yeah. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin di sini beliau mengatakan di awal kitab yang beliau beri judul Kitabut Tauhid, awrada fihi khamsa ayat. Beliau sebutkan di dalamnya khamsa ayat, 5 buah ayat, wa hadisan dan 1 buah hadis, wa asaran dan 1 buah azar. Wa hadhil ayat, kemudian ayat-ayat itu adalah sebagai berikut. Disebutkan ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hanya untuk mentauhidkan aku. Itulah tujuan diciptakan manusia dan jin. Bukan untuk yang lain kita hidup. Kita hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qawluhu, kemudian disebutkan ayat yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat rasul. Ani'budullaha, semua rasul-rasul Allah menyeru dengan seruan yang sama. Ternyata mereka menyeru dengan seruan agar manusia mentauhidkan Allah. Ani'budullaha, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut, dan tinggalkanlah at-taghut, sesembahan selain Allah. Wa qawluhu, ayat yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan sungguh Allah telah memerintahkan, telah mewajibkan, telah mewasiatkan, alla ta'budu, agar kalian tidak beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qawluhu, ayat yang keempat, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa qawluhu, ayat yang kelima, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Al-ayah, qul, katakanlah, ta'alau, kemari kalian, atlu, aku akan bacakan, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang Allah haramkan atas kalian. Ternyata yang pertama kali diharamkan dan yang paling besar keharamannya adalah alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Al-ayat. Wa aqqabal ayat min suratil an'am bi asari ibni mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bisya'niha. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, setelah menyebutkan ayat di dalam surat al-an'am ini, menukilkan asar dari sahabat ibnu mas'ud, Abdullah bin Mas'ud al-Hudzali, tentang ayat ini, tentang ayat dalam surah Al-An'am. Inilah asar yang dimaksud, yang disebutkan dalam bab ini. Summa awrada haditha Mu'ad bin Jabal. Kemudian setelah itu menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal. Al-Muttafaq ala sihatih, yang disepakati kesahihannya. Di mana hadis Mu'ad bin Jabal ini, fi bayani haqqillahi alal ibad. Hadis yang menjelaskan tentang hak Allah atas hamba. Wa haqqul ibadi alallah, dan hak hamba atas Allah. Yaitu hadis yang menyebutkan ketika Nabi memboncengkan Mu'ad bin Jabal ala himar. Naam, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himar. Faqala liya Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad, wa ma haqqul ibadi ala Allah. Sebuah hadis yang demikian indah, ya, menunjukkan kedekatan Nabi dengan para sahabatnya, termasuk Mu'ad bin Jabal. Semangat Nabi di dalam menjelaskan hak Allah atas hamba, tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam, faedah yang sangat banyak dari hadis Mu'ad bin Jabal. Namun yang paling pentingnya adalah hadis ini menjelaskan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi ini ikhwatil kiram rahimahumullah, ya, keterangan dari Syekh Abdul Muhsin tentang Kitabut Tauhid. Al-khulasah, kesimpulannya, kitab ini adalah kitab yang paling penting dan paling luas dalam masalah apa? Akidah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad. Terdiri dari 66 bab, diawali dengan muqaddimah, berarti 67. Yang di awalnya beliau menyebutkan 5 buah ayat, 1 asar dan apa? 1 buah hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Dan ternyata ini bukan hanya pada muqaddimah, namun di seluruh bab beliau. Makanya dijelaskan di sini tentang manhaj Kitabut Tauhid. Baik, kita lanjutkan ikhwan. Berkata Syekh Abdul Muhsin, "Wa min manhajihi," di antara manhaj atau tariqah, metode Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menulis kitab At-Tauhid, annal kitab, kitab ini, min awwalihi, dari awalnya, ila akhirihi, sampai akhirnya, sampai 66 bab itu, yasuku fihi Syekh rahimahullah ayat wa ahadith wa athar wa atharun an salafi hadhil ummah. Jadi dari awal sampai akhir tidak lain yang beliau lakukan adalah menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dan asar asar salaf hadhil ummah. Ini menunjukkan manhajnya beliau. Beliau adalah orang yang mengikuti jalannya para sahabat. Naam. Minas sahabat, dari kalangan sahabat, wa min wa man ba'dahum, dan yang sesudah mereka, mimman saru ala nahjihim wa tariqatihim, dari orang-orang yang mengikuti jalan mereka, jalan para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain. Naam. Wa sani'uhu hadza, taib, ada faedah penting di sini. Wa sani'uhu hadza, yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, syabih, mirip, bisani'il Imam al-Bukhari, mirip dengan apa yang dilakukan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah fi kitabihi, dalam kitab beliau Al-Jami' as-Sahih, kitab Sahih Bukhari. Kalau antum jejerkan Kitabut Tauhid dengan Sahih Bukhari, mirip, mirip metodenya. Naam. Wa 'alal akhas, terkhusus Kitabut Tauhid, terkhusus Kitabut Tauhid. Jadi kalau antum membuka kitab Sahih Bukhari, ya, kitab yang pertama adalah kitab Badu'ul Wahyi. Kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari, ya, yang terakhir adalah Kitabut Tauhid. Jadi judulnya saja sudah sama, ya atau tidak? Nah, kalau antum buka Kitabut Tauhid, Kitabut Tauhid. Antum buka Sahih Bukhari yang terakhir, Kitabut Tauhid, persis. Naam. Kemudian metodenya sama. Babun, bab apa? Kemudian setelah itu disebutkan ayat, disebutkan hadis. Wabillahi taufik. Jadi mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh Sahihul Bukhari, oleh Imamul Bukhari dalam kitab sahihnya, ya, terlebih kitab At-Tauhid alladhi huwa akhirul kutub fi Sahihil Bukhari. Yang itu adalah kitab yang terakhir dalam Sahih Bukhari. Fa inna tariqatal Bukhari fi dzalika, ya, metode Imam Bukhari di dalam beliau menulis kitab sahihnya, annahu yuridu ayat. Beliau menyebutkan ayat, wa ahadits, dan beliau sebutkan hadis-hadis, wa asaran, dan asar-asar. Waqad balagat abwabu kitab at-tauhid min sahih al-Bukhari 58 baban. Baik, dan kalau kita lihat jumlah bab dalam kitab at-tauhid sahih Bukhari, jumlah babnya adalah 58 bab. Berarti agak mirip, ya. 66 dengan 58. Mirip. Enggak beda jauh. Jadi dari sisi jumlah babnya pun mirip. Judulnya sama, Kitabut Tauhid. Jumlah babnya mirip. Metodenya persis. Disebutkan ayat, hadis, asar. Naam. Wabillahi taufiq. Awwaluha, bab yang pertama dalam Kitabut Tauhid Sahih Bukhari, babun majaa fi du'ain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillahi tabaraka wa ta'ala. Persis judulnya. Mirip-mirip dengan Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Babun, bab majaa, penjelasan tentang du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwahnya nabi. Dakwahnya nabi kepada umat beliau, mengajak mereka ila tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Waqad awrada fihi hadis Mu'ad bin Jabal, dan beliau Syekh Muhammad bin Syekh Al-Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari, ya, dalam bab yang pertama menyebutkan hadis Mu'ad bin Jabal, hadis yang kita sebutkan tadi, kuntu radifan nabi alaihi salatu wasalam ala himar, yang menjelaskan tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah. Naam. Wa iddatu abwabi kitabit tauhid indal Imam al-Bukhari wa abwabit tauhid indal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mutaqaribah, dan kita dapatkan ternyata jumlah, ya, bab yang ada pada Kitabut Tauhid Sahih Bukhari, jumlah babnya mutaqaribah, mirip dengan jumlah bab yang ada dalam Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa hiya fi sahih 58, di dalam Sahih Bukhari 58 bab, wa indal Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dalam Kitabut Tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab 66 bab. Hanya selisih beberapa bab saja. Wa billahi taufiq. Naam. Mungkin ada yang bertanya, ya, atau berpikir ini manfaatnya apa namanya. Artinya semua meyakini yang seperti ini banyak manfaatnya. Ya. Taib. Tetapi ketika kita melihat para ulama melakukan muqaranah, ya, dibandingkan, ya. Jadi maksudnya apa manfaat dan faedah dibandingkan. Di antara faedahnya, ikhwan, kita semakin yakin sesungguhnya para ulama itu tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang maurus, sesuatu yang diwariskan. Makanya Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Wal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhama. Dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warasul ilma. Yang diwariskan adalah apa? Ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia sungguh telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Jadi tidak ada sesuatu yang baru dalam agama ini. Kalau ada sesuatu yang baru itu berarti apa? Muhdatsatil umur. Makanya Nabi mengatakan inna khairal hadisi asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Selain itu, yang baru dalam agama ini muhdatsatul umur. Nabi mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Agama ini bukan tajrubah. Bukan hasil pengalaman hidup. Agama ini bukan hasil olah pikir atau perasaan manusia, bukan. Innama huwa wahyun. Tidak lain adalah wahyu. Oleh karena itu, kalau kita bandingkan kitab-kitab para ulama sekarang, mutaakhirin, dengan para ulama mutaqaddimin, ya, yang jaraknya jauh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Tahun berapa beliau? Meninggal tahun 1206. Berarti masuk abad ke berapa? 13. Wal Bukhari rahimahullah, beliau meninggal pada tahun 256 Hijriah. Abad yang ketiga. Naam, 9 abad perbedaannya. 9 abad, 900 tahun. Namun ketika disandingkan kitab keduanya dengan judul yang sama, Kitabut Tauhid, ternyata tidak beda. Yang disebutkan di dalam Kitabut Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah hadis, kuntu radifan Nabi alaihi salatu wassalam ala himar. Saya diboncengkan oleh Nabi di belakang himar beliau. Faqala li, kemudian Nabi mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah. Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Al-hadis. Itu yang ada dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitabut Tauhid. Ketika dilihat yang ada pada kitab Sahihul Bukhari, ternyata sama. Tidak lain adalah ilmu yang diwariskan. Ya, Al-Quran was-sunnah wa asar as-sohabah wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Naam, ini barangkali ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara faedah ketika kita melihat para ulama melakukan muqaranah, ya, membandingkan antara karya para ulama saat ini dengan yang sebelumnya. Dan itu kita dapatkan sama persis dalam kitab-kitab yang lain. Ketika kita melihat kitab akidah, kitab usul sunnah karya Imam Ahmad, kemudian kita membaca kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis As-Sabuni, ketika kita membaca kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan kita membaca kitab-kitab yang lain dari kitab-kitab akidah, kita dapatkan sama semuanya mengatakan, ya, tentang ulu Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala istawa 'alal 'arsy, dan menyebutkan ayat yang sama, dalil yang sama. Demikian pula dalam masail akidah yang lain. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat untuk terus berusaha berjalan di atas jalan salaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan kepada kita, diberi kemudahan untuk kita istiqamah di atas jalan yang mulia ini, hingga kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Naktafi bihadal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.